kasih tak sambut senyum bahagia. Nupujo ni barembulan, hati senang indah terasa. Hana urohan primalam, wajah kanda sabi di mata. Dunia sutra kalun ringkam, tinggai sunan.